Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab Desa Selacau Batu Jajar Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube ataupun channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, Radio Ris Kebumen, Radio Suara Qalbu di Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru. Juga radio-radio lain yang ikut merilai siaran kita ini, baik langsung ataupun tunda nantinya. A'azanillahu a'iyakum. Di mana saja Anda berada, kita akan lanjut pembahasan tentang hari kiamat. Kita sedang membahas keadaan orang-orang mukmin di akhirat. Kemarin sudah dibahas bahwa para waliullah, orang-orang yang menjadi kekasih Allah, dicintai dan mencintai Allah, mereka tidak merasakan ketakutan, tidak akan merasakan kegoncangan, ketegangan dan kesedihan pada hari kiamat. Kita teruskan. Di alam mahsyar besok kelak, kondisi sangat mengenaskan. Seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Laki perempuan sama, berbaris. Matahari amat sangat dekat, kira-kira 1 mil. Panasnya gak ketulungan. Seluruhnya berkeringat, tergantung kondisi amal masing-masing. Semua manusia menderita, kecuali beberapa manusia yang Allah kehendaki. Nah, di antara manusia-manusia yang sedang menderita kepanasan tersebut, ada beberapa golongan yang peroleh naungan dari Allah Azza wa Jalla. Naungannya di bawah arsy. Mereka merasakan keteduhan, kenyamanan, kesejukan, karena mereka tidak terkena dengan sengatan panasnya matahari. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat istimewa. Istimewa ketika di dunia, maka Allah istimewakan juga di akhirat. Dan keistimewaan mereka bukan karena aspek-aspek duniawi, bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena pangkatnya yang tinggi, jabatannya, kekuasaannya, pengikutnya, bukan. Tapi karena faktor agamanya, karena faktor amalnya. Siapa sajakah orang-orang yang akan memperoleh naungan dari Allah tersebut? Ada banyak, lebih dari 7 golongan. Dalam satu hadis disebut 7 golongan, tapi di hadis-hadis lain ada tambahan. 7 golongan tersebut bukan hasr, bukan pembatas, bukan hanya 7-7-nya. Tapi di antara sekian banyak ada 7 golongan yang semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam salah satu saja di antara 7 golongan tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah. Bahasa Sunda na naungan teh diiuhan ku Allah. Matahari panas pisan gitu ya. Bingit panasnya kata anak-anak muda sekarang. Tapi diberikan naungan, tidak lagi kepanasan. Ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan dari Allah pada hari ketika tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan dari Allah. Saat itu tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada tenda, tidak ada payung, tidak ada apa-apa. Rata semua tanahnya itu tidak ada yang menonjol, tidak ada yang legok, logak, lubang, enggak ada. Rata semua. Enggak ada satu rumput pun yang tumbuh. Enggak ada payung, enggak ada apa-apa. Enggak ada kipas angin. Enggak ada gunung, enggak ada lembah. Apalagi sungai dan kolam tidak ada. Rata semuanya. Nah, 7 golongan manusia yang akan memperoleh naungan dari Allah. Pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin. Untuk semua level tuh. Baik level tertinggi, imam sebuah negara, raja, kaisar, atau presiden, atau perdana menteri, atau di bawahnya para menterinya, gubernur, wali kota ataupun bupati, terus ke bawah, camat, kades atau lurah, RW dan RT. Mereka pemimpin di levelnya masing-masing. Kalau mereka bersikap adil, mereka adalah termasuk orang-orang yang jarang. Rata-rata orang yang menjadi pemimpin zalim ke rakyatnya rata-rata umumnya. Makanya yang adil jarang. Ini termasuk orang istimewa dan diistimewakan pula oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, pemuda yang tumbuh, berkembang, menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Sejak remaja ibadah tuh. Rata-rata kan manusia sekarang ketika muda apa? Hura-hura. Ketika muda apa? Main, gak karu-karuan, menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, bahkan yang negatif. Betapa banyaknya remaja, pemuda yang terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Kata-katanya buruk, perbuatannya mengganggu orang. Malam hari bukannya tidur atau belajar, ini malah gumbrang-gambreng mengganggu tetangga. Yang seperti itu banyak umumnya pemuda, remaja seperti itu. Jadi pas ada orang ketika masih muda hidupnya di masjid, ibadah, belajar ngaji, hadir ke kajian, ke ceramah, sholat gitu ya, belajar ilmu syar'i, itu pemuda yang istimewa itu, jarang yang seperti itu. Karena istimewa di dunia, di akhiratnya Allah istimewakan pemuda seperti itu. Allah akan naungi dari panasnya matahari di alam mahsyar nanti. Ini yang kedua. Mungkin masa muda kita sudah lewatnya. Kecuali ada beberapa pemuda yang belum memasuki masa dewasa atau masa tua, ya. Masa muda kita sudah terlewat. Mungkin masa muda dulu kita tidak demikian. Tapi masih ada kesempatan nih golongan ketiga, warajulun qalbuhu muallakun fil masajid. Orang laki-laki yang hatinya selalu terkait ke masjid. Selalu ingat masjid, selalu betah di masjid. Setiap sholat pasti di masjid yang lima waktu, tidak pernah tidak, kecuali kalau ada uzur. Uzurnya itu sakit atau hujan besar, iya dia boleh sholat di rumahnya. Gak ada uzur pasti ke masjid. Tidak hanya untuk sholat, tapi juga untuk belajar ilmu, untuk ikut ke pengajian seperti sekarang ini. Itu golongan ketiga. Keempat, warajulani tahaba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang, laki ataupun perempuan. Laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Yang saling mencintai karena Allah. Cinta iman, bukan cinta syahwat. Karena dia beriman, saya beriman, wajib ada rasa cinta. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Itu yang keempat. Kelima, warajulun talabat imra'atun dhata mansabin wa jamalin faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan. Perempuan itu kalau dia jelek tapi dia pinter, bangsawan, terhormat, dihargai banyak orang, itu memiliki daya tarik tersendiri walaupun tidak cantik. Atau kedua, wanita itu gak punya kedudukan, gak punya kehormatan, tapi cantik, juga punya daya tarik. Ini perpaduan dua itu, ya dia cantik, ya punya kedudukan, kaya raya, bangsawan, terhormat gitu ya. Dari keturunan orang-orang terhormat, ya juga cantik, ya kaya raya, ya pintar. Daya tariknya jauh lebih gede lagi. Wanita yang cantik, bangsawan, terhormat, merayu seorang laki-laki untuk berbuat maksiat. Tapi laki-laki yang dirayu ini mengatakan, saya takut kepada Allah, gak mau, tidak dilayani, tidak diladeni. Pemuda ini syahwatnya sedang puncak. Pemuda ini nafsunya lagi gede, dirayu oleh wanita yang cantik. Rata-rata pemuda kan jangankan dirayunya, tidak dirayu oge genit, centil gitu. Nah, apalagi ini kalau dirayu. Tapi pemuda ini hebat, dia tolak rayuan wanita itu. Dia menghindar karena apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan akibat godaan perempuan tadi. Ini istimewa ini laki-laki seperti ini. Makanya Allah istimewakan juga di akhirat dengan dalam bentuk diberi naungan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kelima. Keempat, kelima. Kelima. Keenam, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Keenam orang, laki ataupun perempuan yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekahnya itu tidak terang-terangan di hadapan orang. Apalagi minta diumumkan, minta ditulis dan tulisannya disebar. Enggak. Ya sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sedekah perbuatan baik, lakukan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri tek gitu, jangan, dengan tangan kanan. Saking dirahasiakannya karena hanya ingin diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, enggak ingin diketahui oleh manusia. Jangankan manusia lain, tangan kirinya pun tidak tahu. Apa yang dia infakkan oleh tangan kanannya, orang lain enggak, istrinya enggak tahu atau suaminya enggak tahu, anaknya enggak tahu, orang tuanya enggak tahu, sahabat dekatnya enggak tahu, enggak ada yang tahu di kalangan manusia. Untuk menjaga apa? Keikhlasan. Enggak mau dipuji orang. Enggak mau diberikan apresiasi oleh orang, enggak. Enggak mau diberi komentar-komentar yang baik oleh orang, dirahasiakan. Untuk menjaga keikhlasan. Ini manusia istimewa juga. Umumnya orang kalau nyumbang, kalau infak, kalau sedekah ingin apa? Diketahui, ingin dipuji sebagai orang dermawan. Ini bahaya. Selain infak sedekahnya tidak diterima, dia juga berdosa karena riya-nya. Ini golongan yang keenam, ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Seseorang, baik laki ataupun perempuan, yang berzikir kepada Allah menyendiri. Di tempat sepi. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang menyaksikan. Lalu berurailah air matanya, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir sendiri, ibadah sendirian. Jangan sampai ada orang yang tahu. Untuk menjaga apa? Keikhlasan. Kalau sekarang ini orang ingin dipuji dengan ibadahnya. Malam-malam bangun. Wudu, tahajud. Sebelum tahajud bikin status dulu tuh di medsos. Bikin status di Facebook, di Instagram. Di mana saja media sosial yang dia punya. Tahajud dulu, mumpung rileks, gitu ya. Ditulis dulu, gitu. Lalu dia sholat. Setiap dua rakaat salam, dia buka statusnya, ada yang komen enggak, ada yang nge-like enggak. Dulu enggak ada, agak kecewa, simpen lagi, sholat lagi. Beres dua rakaat dilihat lagi, belum ada, tambah lagi statusnya. Alhamdulillah sudah 4 rakaat, tenang banget. Itu hapus itu, pahala tahajudnya itu hilang dan dia dosa. Ada yang seperti itu? Ada, ya. Seluruh jenis ibadah sembunyikan apapun ibadahnya. Sayang itu ibadah udah capek-capek dilaksanakan tapi kemudian jadi dosa. Capek gawe teka pake barijang di teke, gitu ya. Sudah capek berbuat enggak kepake, enggak diberi pahala oleh Allah, bahkan digetok, bahkan diberi azab oleh Allah Azza wa Jalla karena riya yang dilakukannya. Nah, orang yang istimewa itu orang yang ibadahnya itu sembunyi-sembunyi, enggak ingin diketahui oleh orang lain, berzikir kepada Allah sendirian. Enggak ada yang tahu, fafadat ainah, lalu berlinanglah air matanya, ya. Ini 7 golongan. Apakah hanya 7 golongan tersebut saja yang memperoleh naungan tersebut? Enggak. Ada lagi orang lain. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, innal ainal mutahabuna bi jalali, al yauma udhilluhum fi dhilli, yauma la dhilla illa dhilli. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti berkata kepada seluruh manusia, Ainal mutahabuna bijalali, mana orang-orang yang dulu ketika di dunia saling mencintai karena kemuliaan aku. Pada hari ini akan aku berikan naungan kepada mereka, di hari yang tidak ada naungan lain selain naungan aku. Jadi Orang-orang yang akan peroleh naungan di akhiratlah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ketika di dunianya, kita kan tahu, saya sering menjelaskan bahwa sesama mukmin itu saudara. Kata Allah dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan mukmin itu saudara. Baraya, dulur. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Bukan benci, bukan iri, bukan dengki, tapi wajib ada rasa cinta. Rasa cinta ini wujud dari keimanan kepada Allah. Karena iman kepada Allah dan Allah memerintahkan kita mencintai sama mukmin, maka muncul rasa cinta kepada sama mukmin. Kalau cinta kepada mukmin ini tidak ada, hapus terhapuslah iman kita kepada Allah. Padahal iman ini kunci masuk surga. Enggak ada iman enggak bisa ke surga. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Jadi wajib ada rasa saling cinta sebagai wujud adanya iman. Cinta dengan sesama mukmin. Kamu enggak bisa masuk surga kalau kamu enggak iman. Kamu enggak disebut iman kalau kamu tidak saling mencintai. Jadi perintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk saling mencintai. Dan rasa saling mencintai itu bukan sekedar di mulut, tapi wujudkan dalam kehidupan nyata. Saling bantu, saling tolong, saling meringankan beban, saling meringankan urusan sesama saudara mukmin itu, dan saling menunjukkan akhlak yang baik. Bukan saling menyakiti, bukan saling mendolimi, bukan saling menyudutkan, mencelakakan orang lain, enggak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Oleh karena itulah, maka orang yang saling mencintai di antara sama mukmin ketika di dunia ini orang-orang yang luar biasa. Karena umumnya manusia dengan sesama manusia itu bersaing secara tidak sehat. Dengan sesama manusia banyaknya saling membenci, bahkan cuek, sebodoh amat itu urusan orang lain, yang susah orang lain, kenapa saya ikut susah. Kan begitu ya rata-rata. Enggak boleh seperti itu. Kita bersaudara saling mencintai, itu diwajibkan. Makanya nanti di akhirat Allah berfirman di hadapan seluruh manusia, ainal mutahabuna bijalali, mana orang yang dahulu ketika di dunia saling mencintai karena kemuliaanku. Al yauma udhilluhum fi dhilli, yauma la dhilla illa dhilli. Mana orang yang saling mencintai waktu di dunia, pada hari ini akan aku beri naungan di bawah naunganku, di hari yang tidak ada naungan lain kecuali naungan aku. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam riwayat lain, hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Ibn Hibban dalam kitab Sahihnya, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mutahabina fillah fi dhillil arsy. Sesungguhnya orang yang saling mencintai karena Allah waktu hidupnya di dunia maka mereka akan berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat. Hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab sahih Al-Jami'us Shaghir. Bahkan di dalam hadis lain yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqat mahabbati 'alal mutahabin udhilluhum fi dhilil 'arsy yauma la dhilla illa dhillih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, akan memperoleh kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Orang yang saling mencintai karena Allah akan dicintai pula oleh Allah. Aku akan naungi mereka di bawah naungan arsy pada hari kiamat, yang di hari itu tidak ada naungan lain selain naungan aku. Di dunianya dicintai oleh Allah, di akhiratnya diistimewakan oleh Allah. Kenapa orang itu demikian? Karena dia saling mencintai dengan sesama mukmin karena Allah. Jadi kalau kita mencintai orang lain, walaupun orang itu nyebelin, tapi dia muslim, kita menolong orang, membantu orang, bukan karena orang itu, tapi karena Allah. Bukan karena ingin dibalas oleh orang itu, tapi ingin dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat ke semua orang bukan karena orang itu, tapi karena ini diperintahkan oleh Allah dan akan diberi balasan oleh Allah. Bukan ingin dibalas oleh orang itu, enggak. Tapi yang kita harapkan hanyalah Allah. Ya. Apa sih balasan dari Allah kepada orang-orang yang mencintai sesama muslim karena Allah? Orang itu dicintai oleh Allah dan di akhirat Allah akan berikan naungan pada hari kiamat. Nah, sebuah hadis muslim, anna rajulan zaro akhan fil qaryatil ukhra. Ada seseorang mengunjungi saudaranya di kota lain, saudara sama muslim. Fa arsalallahu ilaihi al-malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Orang ini menjawab, uridu an azur akhi fulanan fil qaryatil ukhra. Aku mau menziarahi kawanku, saudaraku di kota lain. Kata malaikat, apakah kamu punya urusan dunia? Enggak. Apakah kamu bawa oleh-oleh untuk kamu berikan kepada dia? Enggak. Falima. Lalu kenapa kamu menziarahi saudaramu? Kenapa kamu berkunjung kepada saudaramu? Kata orang itu, inni uhibbuhu fillah, karena saya cinta kepada dia karena Allah. Berkatalah malaikat tersebut, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Jadi orang itu dicintai oleh Allah karena orang itu mencintai saudaranya sesama mukmin. Jadi di antara orang yang akan memperoleh naungan dari Allah selain tujuh golongan tadi adalah orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, wujudkan dalam kehidupan nyata nih hadirin sekalian. Bertetangga, berinteraksi sosial dengan sesama manusia, jalin rasa cinta dan kasih kepada mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagikah orang yang akan diberi naungan oleh Allah? Ada, selain 8 orang tadi ya. Yaitu, nah yang ke-9 ini sebenarnya perwujudan dari poin ke-8 tadi, yaitu orang yang memudahkan urusan orang lain, orang yang melepaskan orang lain dari kesulitan, orang yang suka menolong, membantu sesama manusia. Ini orang seperti ini tuh akan memperoleh keistimewaan di akhirat berupa diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Makanya orang yang peroleh naungan dari Allah tidak hanya 7 golongan. 7 golongan itu hanya yang dijelaskan dalam 1 hadis, diterangkan dalam hadis lain banyak. Makanya berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wal idlal fi dhilil arsy laisa maqsuran 'alal sab'atil madhkurati fil hadis, wa qad ja'at nususun katsiratun tadullu 'ala anna Allaha yudhillu ghairahum. Diberi naungan di bawah arsy pada hari kiamat tidak hanya terbatas pada 7 golongan yang disebutkan dalam hadis tadi. Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan ada golongan lain yang juga oleh Allah diberikan apa? Diberikan naungan. Salah satu contohnya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, diterima dari Abu Yasir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu udhilluhu adallahu Allahu fi dhilli." Nih, orang-orang yang banyak uang suka memberi pinjaman ke orang. Orang lain banyak berhutang kepada dia. Orang yang banyak uang yang memberikan hutang kepada orang lain itu punya kesempatan untuk bisa memperoleh naungan dari Allah pada hari kiamat nanti. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man andara mu'sira." Siapa orang yang memberi tempo kepada orang yang kesulitan membayar hutang? Orang itu punya hutang kepada kita 100 ribu umpamanya. Janjinya sebulan dia akan bayar. Setelah sebulan dia datang. Dia ksatria, dia gentle, dia bukan pengecut. Pas waktunya jatuh tempo biasanya kan lari ngumpetnya. Ini mah datang, "Saya janji mau bayar hutang, tapi maaf, beribu maaf, saya belum punya." Jarang ya yang begitu. Rata-rata pas sudah datang waktunya bayar hutang, gimana tuh? Kabur, ngumpet. Atau menghindar. Pas bertemu dia marah duluan. Kan rata-rata begitunya, takut ditagih. Dia datang, "Maaf, gak, belum bisa." Kita tanya, "Kapan bisanya?" "Minggu depan." "Ya, seminggu lagi." Kita bilang, "Saya beri 2 minggu lagi." Diberi tempo, ya. Diberi waktu luang. Tidak dipaksa, pokoknya kalau gak bayar hari ini dicekek. Gak boleh seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man andara mu'sira." Siapa orang yang memberi waktu kepada orang yang kesulitan bayar hutang? Asal benar-benar dia gak punya. Betul-betul dia keuweh. Teruskan, dia keuweh. Ragap taya. Iya. Liek eweh ragap taya. Dia orang yang gak punya yang miskin. Betul-betul. Jangankan untuk punya hutang apa-apa lagi ke saya. Tuh. Dilunaskan. Apa yang terjadi? Adallahullahu fi dhillih. Allah akan memberi naungan kepada dia pada hari kiamat di bawah naungan nanti. Orang ini istimewa kan? Karena apa? Karena memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan orang seperti itu, ya, orang yang tanpa bunga, bukan rentenir ini. Makanya diridhoi oleh Allah. Kalau rentenir mah dilaknat oleh orang ini berkata kepada pesuruhnya untuk menagih. Pesuruhnya bahasa kita sekarang disebut apa? Debt collector. Allah ayatajawaza anna, semoga nanti Allah pun membebaskan kita dari siksa. Tuh gitu tuh amanatnya, wasiatnya, ya. Singkat cerita, orang ini mati, di akhirat bertemu dengan Allah, Allah pun membebaskan orang itu dari siksa. Hadis yang pertama. Kedua, hadis kedua diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna rajulan lam ya'mal khairan qatta. Wa kana yudayyinun nas fa yaqulu li rasulih khudh ma tayassara wa tsruk ma asara wa tajawwaz la'allallaha ayatajawwaza 'anna." Falamma halaka qala hal amilta khairan qatta, qala la illa annahu kana li ghulam wa kuntu udayyinun nas fa idza ba'athuhu yataqadha qultu lahu khudh ma tayassara wa tsruk ma asara wa tajawwaz la'allallaha ayatajawwaza 'anna, qala Allah qad tajawwaztu 'anka. Coba lihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang selama hidupnya belum pernah berbuat baik. Orang ini orang apa? Orang jahat, belum pernah berbuat baik. Wa kana yudayyinun nas, tapi orang ini suka memberikan pinjaman ke orang. Fa yaqulu li rasulih, orang ini berkata kepada utusannya ketika akan menagih, ambil bayaran dari orang-orang yang punya kemudahan untuk membayar, dan biarkan kalau orang itu belum bisa bayar, dan lunaskan, bebaskan. Semoga Allah pun nanti membebaskan kita dari siksa. Ini orang baik ya, punya banyak uang, punya banyak harta, memberi pinjaman ke banyak orang. Pas nagihnya, baik juga. Kalau ada yang bisa bayar, ambil. Kalau ada yang kesulitan, ya sudahlah, lunaskan saja gitu ya. Ada yang seperti ini sekarang? Jarang ya. Mungkin ada 1-2 dan orang ini gak diketahui biasanya. Gak dikenal. Banyak, ada gak orang yang sekarang suka memberikan pinjaman? Banyak, tapi rentenirnya. Bank keliling ada gak? Banyak, beroperasi di kampung-kampung dengan jaminan sertifikat rumah, BPKB motor, dan seterusnya. Hutangnya 1 juta, nanti rumah disita. Rumahnya berharga puluhan juta, hutangnya 1 juta. Ih, habis itu rumah. Ada yang begitu? Banyak. Nah, orang tadi ketika mau menagih, dia berkata kepada orang yang disuruh menagih, ya, ambil bayaran dari orang-orang yang dimudahkan, dan tinggalkan, biarkan kalau orang itu kesulitan, bahkan bebaskan. Semoga Allah membebaskan kita dari azab. Ketika orang ini mati, Allah bertanya kepada orang itu, hal amilta khairan qat, apakah dulu ketika di dunia kamu pernah berbuat kebaikan? Orang ini menjawab, la, tidak. Illa annahu kana li ghulam, kecuali dulu ketika di dunia aku punya pesuruh, punya pembantu. Wa kuntu udayyinun nas, dan dulu aku suka memberikan pinjaman uang kepada manusia. Fa idza ba'atsuhu yataqadha, ketika aku mengutus pembantuku, pesuruhku untuk menagih, aku berkata kepada orang itu, khudh ma tayassara wasruk ma asara wa tajawwaz la'allallaha ayatajawaza 'anna. Ambil olehmu bayaran dari orang yang diberi kemudahan dan tinggalkan orang yang kesulitan dan bebaskan. Semoga Allah membebaskan kita dari azab. Itu saja satu-satunya kebaikan dia ketika di dunia. Apa kata Allah? Qad tajawaztu anka, aku akan bebaskan kamu dari azab. Tuh. Jadi ternyata orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain di dalam hutang piutang. Kalau ada orang yang pinjam dan dia betul-betul butuh, kelihatan, bukan sekedar modus. Bukan sekedar taktik strategi. Ada orang yang pinjam bukan karena kebutuhan, tapi karena karakter, karena adat, karena kebiasaan, karena sifatnya. Enggak butuh-butuh amat tapi pinjam. Barjeng tara dibayar. Seolah-olah kalau minjam itu sama dengan minta lah, jangan berharap dia akan membayar. Karena ada orang yang seperti itu, pinjam, iya, diberi sebulan, dua bulan, janjinya minggu depan. Sudah seminggu, tebasa-basa acan. Dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Kayak udah lupa. Setelah 12 tahun datang lagi. Saya perlu uang, pinjam lagi. Nanti dikembalikan sekalian dengan yang dulu. Uluh, gering masih ingat. Dikira sudah lupa, ternyata masih ingat. Tapi pas digugat itu, pas mau pinjam lagi. Kira-kira percaya lagi gak kepada omongan orang itu? Enggak percaya. Kelihatan banyak uang, habis jual tanah, habis dapat ini tuh, enggak ingat kepada hutang tuh. Ada yang seperti itu? Banyak. Maka siapa orang yang meminjam dan berniat tidak membayar, fahuwa lassun, dia itu pencuri. Kalau dia pinjam dengan niat benar-benar tidak akan bayar, dia itu sama dengan apa? Pencuri. Oleh karena itu dosa dan tidak halal bagi dia untuk memakan uang pinjaman itu, ya. Nah, jadi orang yang memberikan pinjaman kemudian memberikan kemudahan untuk membayarnya. Sekarang enggak punya, ya enggak apa-apa. Kapan punya boleh dibayar, boleh dicicil. Ternyata enggak punya terus sudahlah bebas. Kalau memang kondisi real, kondisi nyata orang tersebut kesusahan, ya udah bebaskan. Dipaksa-paksa juga kalau enggak mampu mah tetap enggak bisa bayar. Nah, kecuali kalau orang itu kata orang Sunda mah papaihan. Papaihan apa bahasa Indonesianya? Mati-matian gitu. Pura-pura. Dia punya uang, pas ditagih, aduh, oke, enggak punya, padahal Dia punya motor, dia punya mobil, dia punya HP banyak. Dia kalau makan selalu daging, selalu lauk, selalu yang bagus-bagus. Ditagih hutang 100 ribu, gak punya. Anaknya pingin motor, langsung nyicil tuh. Nah, yang kayak begitu mah modusnya tagih terus, biar kapok. Nah, jadi orang yang memberikan tangguh, memberikan tempo, memberikan waktu untuk melunasi hutang, karena memang realitanya orang itu kesulitan, bahkan dibebaskan, maka orang itu selain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akan memperoleh naungan pada hari kiamat, dan juga akan dibebaskan oleh Allah dari siksa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih diterima dari Abu Qatadah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhilil arsy yaumal qiyamah. Siapa orang yang membebaskan orang lain dari hutangnya atau dihapus hutangnya, dianggap lunas hutangnya, orang itu nanti akan ada di bawah arsy Allah pada hari kiamat. Jadi ternyata orang-orang yang akan memperoleh naungan pada hari kiamat tidak hanya 7 golongan, tapi banyak lebih dari 7 golongan. Selain 7 golongan yang tadi, kita sudah tahu berapa golongan. Minimal kita sudah tahu 9 jenis orang ya. Pertama, imam yang adil. Kedua, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Ketiga, orang yang hatinya selalu terkait ke masjid. Keempat, orang yang saling mencintai karena Allah. Kelima, seorang laki-laki yang dirayu, digoda oleh perempuan cantik dan terhormat, tapi orang itu menolak dan berkata, aku takut kepada Allah. Keenamnya, orang yang infak sedekah secara ikhlas, secara sembunyi-sembunyi. Ketujuhnya, orang yang beribadah kepada Allah secara ikhlas menyendiri sampai kedua matanya basah, berlinang, menangis karena takut kepada Allah. Termasuk selain 7 golongan tadi juga orang yang suka memberi pinjaman kepada orang lain dan mempermudah dalam urusan utang piutang, ya. Mudah memberi pinjaman dan dimudahkan dalam hal pembayaran. Ada uang silakan bayar, tidak ada silakan nanti lagi seluangnya. Pas ternyata kondisi ekonominya betul-betul murah, ya sudahlah, dibebaskan, dilunaskan dan tidak ditagih lagi. Orang ini akan memperoleh naungan pada hari kiamat, ya. Nah, inilah orang-orang yang akan berbahagia di akhirat nanti. Ya. Kayaknya untuk pagi ini cukup sampai di sini saja. Salah satu keadaan orang mukmin di akhirat yang akan berbahagia adalah orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah. Mereka ada beberapa golongan. Insya Allah penjelasan lanjutan dari poin ini akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Sekarang mah cukup sampai di sini saja dan kita masuki waktu tanya jawab. Dan kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Al-Ustaz Abu Haidar mengenai kaitan dengan materi yang tadi disampaikan Ustaz. Kami persilakan melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat SMS maupun juga WhatsApp di nomor 081-1227-1476. Belum ada telepon yang masuk ya. Baik, kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Dari pendengar radio Suara Kalbu di Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum meminta diruqyah? Apakah jika kita sudah pernah meminta diruqyah maka tidak dapat keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Bagaimanakah cara bertobatnya hamba Allah di Abepura? Iya, barakallahu fiik. Hamba Allah di Jayapura melalui radio Suara Kalbu ya. Bagaimana hukumnya meminta diruqyah kepada orang lain? Kalau minta diruqyahnya dengan ruqyah yang syar'i kepada orang yang tepat, orang itu faham tauhid, bisa membedakannya dengan syirik dan berpegang teguh kepada tauhid. Meminta diruqyah kepada orang yang tepat tidak terlarang dan tidak berdosa. Boleh. karena tidak terlarang, karena tidak berdosa, tidak diharuskan taubat. Karena itu tidak dosa. Cuma dia kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Karena Nabi SAW ketika menjelaskan ada 70 ribu umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang memiliki 4 kriteria, 4 sifat. Ya, salah satu di antaranya adalah orang itu tidak minta diruqyah. Minta diruqyah tidak terlarang, tidak haram, tidak berdosa, tapi kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Apa orang itu masih bisa enggak masuk surga? Tentu saja masih, tapi mungkin melalui hisab, tapi hisabnya hisab yang gampang, yang mudah, ya. Karena itu bukan kesalahan, itu bukan dosa, itu bukan sesuatu yang mengundang murka Allah, maka tidak disyariatkan tobat bagi orang yang pernah minta diruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Banyak. Sebentar. Ada penelpon, ya. Ada penelpon yang sudah masuk, kita angkat. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Dari mana? Siapa? Dari Mikdam Pak di Cimahi. Operator agak kurang jelas. Halo. Halo teknisi. Ya, silakan Halo. Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz mau bertanya, Ustaz. Dari siapa di mana Pak? Oh, dari Mikdam Pak di Cimahi. Iya. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, ini saat kalau mengenai menagih hutang, karena orangnya susah ketemu, apa boleh dititip? Putus ya. Silakan. Tapi mungkin bisa diduga pertanyaannya. Siapa tadi namanya dari Cimahi? Ya. Barakallahu fiik. Kalau umpamanya kita mau menagih hutang, berarti ada orang lain yang berhutang ke kita, tapi orangnya gak ketemu, susah. Di mana tinggalnya gak tahu, tapi ada kontak personnya, ada nomor teleponnya, atau ada akun medsosnya. Mungkin dia punya Facebook, mungkin dia punya Instagram, mungkin dia punya lain atau yang lain-lainnya, ya. Boleh kita menagih melalui telepon, WA, BBM atau medsos yang lainnya, tapi ada tapinya. Pakai japri, jangan di wall umum. Pakai jalur pribadi. Umpamanya kalau mau menghubungi lewat Facebook-nya, jangan bikin status di wall umum dia. Kamu punya hutang ke saya, kapan bayar, jangan ngumpet-ngumpet. Semua orang baca. Itu mah sama dengan ngawiwirang di kolong catangnya. Apa artinya ngawiwirang itu? Mempermalukan di muka umum. Jangan. Masuk ke inboxnya, masuk ke Yahoo Messenger-nya. Itu pribadi, orang lain gak akan bisa buka, gak akan bisa baca, ya. Demikian juga kalau ke Instagram, jangan menagih di wall umum. Masuk ke japrinya. Ini kamu masih punya hutang, ingat gak? Sekian, saya lagi butuh nih, bayar tolong. Nah, seperti itu. Dibolehkan menagih melalui cara yang bagaimanapun, baik melalui telepon, melalui medsos, atau ketemu langsung, datang ke alamatnya. Tapi jangan mempermalukannya di muka umum dengan cara umpamanya menuliskan tagihan itu di wall umum dia. Nanti semua orang baca, semua orang tahu, oh si Anu punya hutang kepada kita, ya. Menagih hutangnya hak kita, tapi menjaga kehormatan dia adalah kewajiban kita. Kewajiban kita kepada dia, harus kita tunaikan. Salah satu kewajibannya adalah tetap menjaga, memelihara kehormatan dia di muka umum. Nah, mudah-mudahan itu yang dimaksud oleh si penanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Ali di Bandung. Apakah memenuhi kebutuhan sekolah atau pondok bagi anak termasuk kebutuhan pokok yang karenanya kita boleh berhutang, Ustaz? Barakallahu fiik. Biaya untuk menyekolahkan atau mendorong anak untuk belajar ilmu syar'i termasuk kebutuhan pokok atau tidak? Ya, Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyatakan kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i jauh lebih penting daripada kebutuhan tubuh ini terhadap makan dan minum. Karena kalau makan dan minum tidak terpenuhi, dia hanya akan binasa di dunia saja. Dia akan lapar, lemas, maksimal mati. Tapi kalau jiwa tidak diberikan ilmu syar'i, binasanya sampai ke akhirat. Orang yang tidak faham ilmu syar'i, cuek kepada syariat, tidak beribadah, atau beribadah tapi salah karena kebodohan, celakanya, binasanya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Kalau memberi makan anak dan istri merupakan kewajiban pokok, karena untuk memenuhi kebutuhan dia di dunia, maka memberi ilmu syar'i, mengajarkan ilmu syar'i dengan cara apapun yang dia bisa, lebih pokok lagi daripada itu. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, allimuhumul kitab was sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Allimuhum al faraid wan nawafil. Ajarkan kepada mereka yang fardu dan yang sunnah. Allimuhum al khair was syarra. Ajarkan kepada mereka kebaikan dan keburukan. Kebaikannya untuk diamalkan, keburukannya untuk dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Ini buruk, ini haram, ini jelek, harus dijauhi, dikenalkan. Karena kadang orang gak tahu keburukan, lalu diamalkan, karena gak tahu. Maka ajarkan keburukan. Bukan untuk diamalkan, tapi untuk diapakan? Dihindari, dijauhi. Ya. Ya, memberikan ilmu kepada anak termasuk kebutuhan pokok. Kalau orang kelaparan gak punya beras, boleh gak dia pinjam? Boleh pinjam kepada tetangga, kepada kawan, kepada siapapun untuk memenuhi kebutuhan pokok pada hari itu. Pinjam beras atau uang atau makanan, nanti kalau ada keluangan dibayar. Maka demikian juga dibolehkan bagi seseorang untuk meminjam uang untuk biaya pendidikan anak. Selama pendidikannya itu pendidikan tentang ulum syar'iyah, tentang ilmu syar'i, ya. Dibolehkan dengan catatan memiliki itikad untuk membayarnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon dari Pak Sobari di Cimareme. Assalamualaikum Pak. Salam. Halo. Halo Pak Sobari. Putus mungkin Ustaz. Tapi belum tututan. Silakan telepon lagi Pak Sobari. Mungkin kelamaan nunggu tadi ya. Silakan. Kita beralih dulu ke pesan singkat Ustaz dari pendengar radio Albayan Cianjur. Dari Abdullah di Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kita membebaskan hutang namun nilainya tidak besar, apa juga termasuk kepada 7 golongan ini? Ya, barakallahu fiik. Membebaskan hutang tapi nilainya enggak besar, Bukan dilihat besar atau kecilnya nilai hutang, tapi dilihat dari besar atau kecilnya nilai uang tersebut dalam pandangan orang yang memberi pinjaman. Kadang orang saking kayanya, uang 1 miliar itu kecil. Umpamanya pengusaha rokok gitu ya. Itu uangnya triliunan itu. Dari hasil rokok tersebut, per hari aja miliaran masuknya tuh. Orang-orang yang membeli rokoknya sakit, orang-orang yang menjual rokoknya kaya raya dan mereka tidak pernah merokok. Uangnya triliunan. Bagi orang seperti ini, memberi, membuang 1 miliar, 2 miliar itu kecil, gak ada beratnya di hatinya. Tapi bagi kita yang umpamanya uang yang kita pegang, yang masuk kantong kita maksimal ratusan ribu, pas memberi pinjaman ke orang lain 100 ribu, gede gitu ya. Orang yang biasanya paling maksimal 100 ribu, ada kawan yang pinjam-pinjam 20 ribu aja. Gede apa kecil? Gede menurut dia. Ya, karena memang kemampuan dia minim. Jadi 20 ribu itu besar banget bagi dia. Ya. Nah, oleh karena itulah Nabi SAW tidak menyebut jumlah. Beliau hanya menyatakan, man anzara mu'sira awadu'anhu, siapa orang yang memberi tempo kepada orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Kesulitan walaupun kecil, pinjam 20 ribu. Mungkin bagi orang yang punya uang jutaan, 20 ribu kecil. Tapi bagi orang yang pengangguran, yang koreh-koreh cok itu kerjanya serabutan. Ada yang nyuruh kerja, dia dapat uang dan nyuruhnya juga enggak gede-gede amat anunya, apa namanya, upahnya umpamanya, tolong tuh di rumput-rumput di halaman rumah saya babat gitu ya, paling sejam dua jam beres, berapa upahnya, paling 20 ribu gitu ya, sejam dua jam mah gitu, enggak akan mungkin nih 1 juta, wah bisa-bisa semua karyawan mending keluar, mending serabutan atau kalau 1 juta sekali kerja banyak. Nah, enggak banyak, paling 20 ribu sekali kerja. Itu pun kalau ada yang nyuruh, kalau enggak ada yang nyuruh, uang 1.000 rupiah pun susah. Ada enggak di sini yang mengalami uang 1.000 rupiah pun susah? Ada mungkin banyak ya. Jadi Nabi SAW tidak menyebut jumlah, tapi mu'sir. Mu'sir lah kesulitan dalam bayar hutang. Cuma 5.000 rupiah. Tapi 5.000 rupiah bagi orang yang koreh-koreh cok tadi, itu besar. Dia bisa menggunakan 5.000 itu untuk makan 2 hari. Beli aja umpamanya mie instan yang 1.000-an gitu. Mie yang bumbunya kita racik sendirilah, minta ke tetangga gitu. 5.000 itu bisa 5 bungkus tuh. Bisa 2 hari gitu untuk makan sendirian. Nah, jadi 5.000, 10.000, 20.000 besar bagi dia. Kita menghutangkan 20.000 rupiah. Menurut kita kecil karena kita biasanya jutaan atau ratusan ribu. 20 ribu tidaklah banyak. Lalu kita lunaskan. Apakah masuk ke dalam hadis ini? Iya, masuk. Nabi SAW tidak menyebut jumlah. Orang itu tetap akan diberikan apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya, yaitu akan diberikan naungan pada hari kiamat nanti. Allahu a'lam bissawab. Ya, silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Zain di Kebumen, pendengar Radio RIS. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah kasus orang yang tidak membayar hutangnya kepada kita itu termasuk dari riwayat kala dulu kita juga tidak membayar hutang ketika berhutang kepada orang lain? Dan apakah ketika menagih hutang dengan cara baik-baik tetapi selalu menyalahi janjinya, langkah apa yang sebaiknya kita tempuh demi mencari ridha Allah walaupun kita membutuhkannya, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Kalau kita zaman dahulu punya hutang, tapi kita juga suka menghindar, akhirnya tidak bayar. Sekarang kita paham bahwa urusan hutang itu bukan urusan kecil, urusan besar. Ya, saking besarnya Nabi SAW tidak mau menyolatkan mayit yang mati dalam keadaan punya hutang. Ada seorang datang, ya Rasulullah, si fulan mati, sholli alaihi, tolong sholatkan dia. Nabi SAW bertanya terlebih dahulu, alahu dainun, apakah dia punya hutang? Dijawab, naam dinaron, ya dia punya hutang 2 dinar. 2 dinar itu kalau dirupiahkan sekarang sekitar 4,5 juta rupiah. Cukup besar ya? Iya, cukup besar. Kata Nabi SAW, sallu ala sahibikum, salatkan sahabat kalian ini. Nabi menyuruh orang lain mensalatkan, tapi beliau sendiri tidak menyalatkan. Datang Abu Qatadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ya Rasulullah, huma alayya. Wahai Rasulullah, 2 dinar hutang mayit ini biar tanggungan saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huma alaika wa sahibuka minhuma bariun. Apakah 2 dinar itu tanggungan kamu dan si mayit ini, sahabat kamu ini berlepas diri dari hutang 2 dinar? Iya. Akhirnya disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan urusan hutang itu urusan yang besar. Nah, setelah beres, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Qatadah kecuali beliau selalu bertanya bagaimana tentang 2 dinar hutang saudaramu itu. Apa sudah dibayar? Kata orang itu, kata Abu Qatadah, "Ya, saya sudah bayar." Oh, kalau begitu saudaramu sekarang bebas dari azab kubur. Tidak lagi diazab. Ingat, hutang itu bukanlah kecil. Saking besarnya Nabi SAW tidak mau menyolatkan. Maka kalau kita pada zaman dahulu pernah berhutang, usahakan bayar. Cari orang tersebut, ya. Cari, sekarang ini nomor mencari orang tidak begitu susah. Asal orangnya namanya masih ingat, gampang dicari di internet, ya. Tulis aja namanya, nanya ke Mbah Google. Maka nanti akan muncul, ya. Kalau atau susah, umpamanya kitanya gaptek. Apa gaptek teh? Gagap teknologi, kita gak ngerti teknologi. Jangankan tahu internet, HP juga gak punya. Atau kita ngerti teknologi, tapi orang itu gak ngerti teknologi, gak punya internet. Atau gak pernah lah buka-buka internet, ya. Pokoknya kata orang Sunda mah paremen obor. Maknanya apa? Kehilangan jejak. Paremen obor bahasa Sunda kalau diterjemahkan bukan berarti padam obor, enggak nyambung, tapi kehilangan jejak. Enggak tahu lagi orang itu di mana. Gimana cara bayarnya? Infakan, sedekahkan atas nama orang itu. Sudah, itu yang bisa kita lakukan dengan i'tikad kalau nanti ketemu orang itu akan dibayar lagi dan itu menjadi infak dan sedekah kita. Itu yang harus dilakukan, ya. Bayar, bayar, bayar. Kalau tidak ketemu orangnya, infakan, sedekahkan sejumlah uang itu atas nama orang itu. Nah, sekarang kalau nilai uangnya berbeda, umpamanya dulu sekitar tahun 1980-an kita pernah minjam uang 200 ribu. Apakah sekarang dibayar lagi 200 ribu? Sama gak nilainya? Enggak, 200 ribu tahun 80-an mah gede, besar. Kalau sekarang kecil, sama gak nilainya? Enggak sama. Lalu gimana caranya konversikan ke emas? Tahun 80-an emas harganya berapa? Kalau gak salah tahun 80-an teh 1 gram emas itu 20 ribu. 1 gram emas. Sebab saya masih ingat 5 gram emas 100 ribu. Jadi 2 gram, kalau 200 ribu berarti berapa? 10 gram ya. Sekarang 10 gram berapa? 10 juta. 10 juta ya? 5 juta. Karena 1 gramnya 500 ribu. 5 juta tuh. Jadi 200 ribu waktu itu senilai 5 juta sekarang. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sudah infakan 5 juta itu atas nama dia. Sedekahkan ke masjid, ke pesantren, ke madrasah, ke fakir miskin. Dibolehkan. Atas nama dia. Dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Kalau ternyata ketemu, dulu kamu punya hutang ke saya 200 ribu, bayar. Bayar. Bayar 5 juta. Loh, kok 5 juta? Dulu kan saya meminjamkannya 200 ribu, kok kamu bayarnya 5 juta? Terangkan. 200 ribu zaman baheula dengan sekarang, beda nilai. Ya, seperti itu. Nah, jadi usahakan bayar, bayar, bayar. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau ada orang berhutang ke kita ditagih susah? Gimana cara menagihnya? Taib. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau dia susah bayar hutang karena betul-betul tidak mampu, orang itu kelihatan nggak punya apa-apa, semua barang berharganya sudah habis terjual, ya. Terus pekerjaannya apa? Tadi koreh-koreh cok, serabutan. Nganggur dia, ada yang nyuruh kuli, dia dapat uang, kalau tidak ada yang nyuruh, dia gak dapat apa-apa. Untuk makan sore ini juga dia gak punya, apalagi esok hari. Nah, setiap hari keadaannya begitu, lebih baik bebaskan. Nah, nanti Allah SWT akan memberikan rizki kepada kita dari arah lain. Kita bebaskan hutang orang itu seneng asabucat. Bisul, serasa pecah bisul gitu ya. Maknanya kalau bisul mau pecah katanya nih. Sebelum pecah itu apa? Sakitnya gak ketulungan, nyut-nyutan, cut, begitu pecah, bang, hilang sakitnya. Orang itu ketika punya hutang, wah, resah, gelisah, takut, malu, segala macam bercampur ya. Setiap ada orang ketok-ketok, tok, duk, gitu ya. Assalamualaikum, wah jangan-jangan yang nagih, kan gitu. Ternyata pas kita datang, bebas, kamu gak punya hutang lagi. Plong. Dia menjerit kepada Allah, ya Allah, limpahkan rizki kepada orang ini. Doanya, jeritan doanya menggedor pintu langit. Allah mengabulkan doanya, Allah melimpahkan rizki ke orang itu dari arah lain yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau ada orang yang punya hutang ke kita tapi benar-benar dia tidak mampu, ya sudah bebaskan. Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah lain insyaallah. Tapi kalau orang itu sekali lagi bukan orang tidak mampu, dia punya tapi pura-pura. Pura-pura tidak punya. Ada aset yang bisa dia jual, dia punya motor, bisa dijual tuh. Dia punya tanah di sana, bisa dijual tuh. Tapi memang karakter dia pinjam uang itu bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk memperkaya diri. Nanti untuk urusan bayarnya, gimana nanti bisa bulu cat bali cat gitu ya. Bisa menghindar kesana kemari. Dan itu karakter. Nanti minjam ke kita, akhirnya tidak bayar dan kita jadi malas nagih. Karena kalau nagih pasti ribut umpamanya. Nanti dia pinjam lagi ke orang, pinjam lagi ke orang, terus ke banyak orang. Jadi karakter, jadi usaha dia begitu. Bikin dia kapok. Ya, kalau bisa diadukan ke hakim, adukan ke hakim. Adukan ke polisi. Makanya pinjam meminjam harus ada apa? Bukti di atas materai, ini buktinya. Kalau nggak ada bukti, dia bisa menghindar, bisa mengelak. Nggak, saya nggak punya hutang. Mana buktinya, mana saksinya? Nggak ada. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hei orang-orang beriman, kalau kalian mau mengadakan pinjam meminjam di antara kalian, tulis